Pada? Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari hadis-hadis yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Terakhir kita bahas tentang hadis orang yang aqsama 'ala Allah, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang yang ketika dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala akan terwujudnya sesuatu, Allah mengabulkannya dan mewujudkan isi sumpahnya. Dan ini adalah keadaan seorang yang Allah puji karena dia adalah orang yang saleh, orang yang taat, orang yang bertakwa. Maka ketika dia bersumpah menyebut nama Allah akan terjadinya sesuatu, maka terjadi sebagaimana yang dia katakan. Kemudian ada bersumpah yang tercela, amman aqsama 'alallahi ta'aliyan 'alallahi, sedangkan orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ta'aliyan 'alallahi, bersumpah atas nama Allah, wastikbaran 'ala ibadillah, untuk menunjukkan rasa sombong dengan sesama manusia, terkagum dengan kelebihan dirinya, maka sumpah semacam ini tidak akan Allah wujudkan, karena orang ini adalah orang yang berbuat zalim. Di antara contohnya adalah kisah seorang ahli ibadah di masa silam, di masa Bani Israel, yang dia ini melewati orang yang musrifin, birajulin musrifin ala nafsihi, orang yang gemar maksiat. Akhirnya dia jengkel dengan orang yang gemar maksiat ini, kemudian dia katakan, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah tidak akan memberikan ampunannya kepada fulan yang demikian hobinya berbuat maksiat. Maka dia bersumpah atas nama Allah kalau Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Kenapa dia berani bersumpah? Apakah ampunan Allah itu ada di tangannya? Apakah kasih sayang Allah itu ada dalam kekuasaannya? Maka tentu tidak. Dan dia berani bersumpah karena dia kagum dengan dirinya, kagum dengan kebaikan dan kesalehannya. Akhirnya malah Allah Jalla wa'ala berfirman, man dalladhi yata'alla alayya, siapa yang berani-beraninya bersumpah mencatut namaku yang isi sumpahnya aku tidak akan mengampuni fulan. Ini kalimatnya untuk menyalahkan orang tersebut. Sungguh aku mengampuni fulan dan aku hapus amalmu. Maka hasilnya adalah hasil yang jelek, wal iyadu billahi. Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan, tidak mewujudkan sumpahnya, bahkan Allah menghapus amalnya karena dia mengucapkan kalimat sumpah di atas, ijaban bi'amalihi, karena terkagum-kagum dengan perbuatannya sendiri, terkagum-kagum dengan dirinya sendiri, merasa lebih tinggi dan sombong dibandingkan orang lain, para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis selanjutnya di Riyadhus Salihin adalah hadis dari sahabat Usamah bin Zaid radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, aku berdiri di depan pintu surga. Ternyata mayoritas orang yang masuk surga adalah orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya tertahan di padang mahsyar. Ghaira an asaban nar, sedangkan penduduk neraka telah diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Wa qumtu ala babin nar, dan aku berdiri di depan pintu neraka, ternyata mayoritas orang yang memasukinya adalah an-nisa'u, perempuan. Demikian dalam hadis yang muttafaqan alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-jaddu artinya al-hazdu, keberuntungan, wal-ghina, dan kekayaan. Mahbubu, mahbusuna, tertahan, ay lam yu'dan lahum ba'du, belum diizinkan untuk masuk surga. Maka tentang hadis dari sahabat Usamah bin Zaid ini, Nabi mengatakan, aku berdiri di depan pintu surga, ternyata mayoritas orang yang segera dan duluan masuk surga adalah orang-orang miskin. Artinya yang dimaksud dengan ammah di sini adalah mayoritas mereka. Maka mayoritas orang yang masuk dalam surga adalah orang-orang yang fakir. Sebabnya karena orang fakir ini fil ghalib umumnya lebih dekat untuk lebih mudah untuk diajak beribadah kepada Allah, lebih mudah untuk merasa takut kepada Allah dibandingkan orang-orang kaya. Yang tentu makna hadis ini bukanlah menganggap buruk orang kaya. Ini penting nanti untuk bisa lebih memahami dan memaklumi kalimat setelahnya. Sebagaimana yang Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak, innal insana layatgha, sungguh manusia itu melampaui batas. Kapan orang itu seenaknya dan tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ar'ahustaghna, ketika dia merasa berkecukupan, tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Wal ghani, maka orang yang kaya itu seringkali memandang dirinya tidak membutuhkan yang lain karena banyaknya duitnya. Sehingga orang yang kaya itu lebih berpotensi untuk sulit diajak untuk lebih sedikit beribadah kepada Allah dibandingkan orang yang fakir. Meskipun tidak kita ingkari di antara orang kaya ada yang ibadahnya kepada Allah jauh lebih kencang daripada orang-orang yang fakir. Namun kita sedang bicara tentang umumnya, biasanya. Kemudian sedangkan orang-orang kaya tertahan, yaitu tertahan belum masuk surga. Sedangkan orang fakir, mereka masuk surga duluan sebelum orang kaya. Duluan sebelum orang-orang kaya. Ya, maka inilah dampak dari harta. Ya, harta itu cuma ada dua kemungkinan. Haramnya itu sebab neraka, halalnya itu sebab lamanya hisab. Ya, cuma ada dua kemungkinan. Ya, ketika seorang itu diberi harta yang berlimpah, kaya raya, maka cuma ada dua pilihan, dua opsi, dua pilihan. Ya, haramnya harta itu sebab masuk neraka. Kululah min nabata an suhtin fannaru awla bihi. Ya, setiap daging yang tumbuhnya dari harta yang haram, neraka tempatnya. Harta yang berlimpah ruah dan itu halal, itu memperpanjang dan memperlama proses hisab. Dan tentu dua-duanya satu hal yang tidak kita harapkan. Adakah orang yang mengharapkan masuk neraka? Tentu tidak ada muslim yang mengharapkannya. Adakah yang ingin menikmati berlama-lama dihisab oleh Allah? Kalau bisa cepat-cepat saja. Oleh karena itu maka anehnya diri kita meri sama orang-orang yang kaya raya, iri dengan orang yang kaya raya, padahal kaya raya itu demikian dampaknya, tidak ada pilihan yang lain. Karena harta itu kalau tidak halal ya haram. Yang namanya harta subhat itu ya nanti ada hukum pastinya, halal ataukah haram. Oleh karena itu jika seorang itu menyadari bahasanya harta cuma tidak lepas dari dua kemungkinan, maka jika kesadaran ini masuk dalam hati, maka akan membuat kita ridha dengan rezeki dan jatah, jatah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ridha dan tidak akan sibuk dengan memikirkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain, didapatkan oleh tetangga sebelah, didapatkan oleh kawan dan yang lain. Kemudian untuk penghuni neraka, maka mereka telah diperintahkan untuk masuk ke neraka. Maka dalam hadis ini Nabi menceritakan bahwasanya manusia terbelah menjadi tiga kategori. Ada penduduk neraka yang telah masuk neraka, a'adzanallahu wa iyyakum minha. Kemudian yang kedua ada orang-orang beriman yang fakir yang masuk surga duluan. Dan orang-orang yang beriman yang kaya yang tertahan dan tertahan di padang mahsyar sampai waktu yang Allah kehendaki. Namun satu catatan yang patut untuk diperhatikan, bahasanya orang fakir masuk surga duluan dibandingkan orang kaya, itu tidak mengharuskan maknanya derajat orang fakir lebih tinggi daripada derajatnya orang kaya. Ini cuma membahas tentang masalah cepat masuk surga sama ya agak telat masuk surga, kalah duluan. Tidak membahas tentang masalah derajat dan kedudukan di surga. Oleh karena itu orang kaya yang hartanya adalah harta yang halal, hisabnya lama, namun ketika dia adalah orang yang menghabiskan hartanya dalam hal yang manfaat, datang ke surganya telat, namun kelasnya lebih tinggi, boleh jadi kelasnya lebih tinggi daripada orang-orang yang fakir. Begitu datang telat, namun langsung naik derajat yang lebih tinggi daripada orang fakir yang duluan. Maka orang fakir itu lebih dulu masuk surga tidak mengharuskan, tidak mengharuskan derajatnya lebih tinggi daripada orang kaya yang datangnya telat. Ya boleh jadi si fakir ini lebih tinggi derajatnya dengan sebab sabarnya, dengan sebab ridhonya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lebih mulia daripada, lebih tinggi derajatnya di surga lebih mulia dibandingkan orang yang telat, orang surga yang masuknya agak telat karena tertahan di hisab. Namun dimungkinkan juga orang miskin yang duluan masuk surga ini dia ada pada satu level, sedangkan orang kaya yang tertahan karena dia harus mempertanggungjawabkan setiap nikmat harta yang dia, yang Allah berikan kepadanya. Maka sehingga prosesnya lama, namun begitu masuk langsung derajatnya lebih tinggi. Adapun penghuni neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan beliau adalah seorang yang benar, orang yang jujur dan al-masduq, mendapatkan berita yang benar. Bahasanya mayoritas orang yang memasukinya adalah perempuan. Mayoritas orang yang masuk neraka adalah perempuan. Li'annahunna asabu fitnatin, karena mereka ini jadi seringkali menjadi sumber keburukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada perempuan pada salah satu hari raya, wahai para perempuan, hendaklah kalian rajin bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu memadamkan ini api neraka. Walau min huliyikum, meskipun bersedekah dengan perhiasan kalian, karena kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Ya, maka dalam hadis ini Nabi sampaikan kiat penting supaya selamat dari neraka, yaitu sedekah. Sedekah itu punya dampak yang luar biasa terjaganya seorang itu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sampai-sampai Nabi katakan setelah membahas neraka, setelah Nabi menjelaskan tentang bahaya neraka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan wattaqun nar walau bisikkit tamratin, lindungilah diri kalian dari jilatan api neraka dengan bersedekah. Ketika tidak punya apa-apa, maka bersedekahlah meskipun dengan separuh butir kurma. Maka Nabi katakan wattaqun nar, jaga diri kalian dari neraka, baik laki-laki ataupun perempuan, walau bisikkit tamrah, meskipun dengan satu butir kurma yang itu dibelah jadi dua, satu dimakan sendiri, satu disedekahkan kepada orang yang ada di sampingnya. Maka setengah dari butir kurma, sebuah kurma itu bisa bermanfaat untuk menjaga seorang dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian setengah dari satu kurma, gimana kalau satu kurma, gimana kalau ini satu kilo kurma, gimana kalau satu kintal kurma, gimana kalau satu ton kurma, gimana kalau uang yang dengan sedekah tersebut bisa memberikan manfaat pada banyak orang, memberikan manfaat pada kaum muslimin, memberikan manfaat pada perjuangan dakwah Islam. Bagaimanakah lagi kalau sedekah tersebut adalah sedekah jariah yang mengalir pahalanya meskipun orang yang telah meninggal dunia. Satu butir kurma itu bisa menyelamatkan, padahal ini langsung habis sedekah sekali. Maka gimana kalau itu sedekah jariah yang terus menerus mengalir pahalanya meskipun orangnya sudah tidak lagi bersedekah. Maka tidak bisa kita bayangkan betapa sangat manfaatnya sedekah tersebut untuk menyelamatkan orang itu dari orang tersebut dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kesadaran para sahabat yang semacam ini yang luar biasa, maka kalau tidak salah sudah pernah kita bahas gimana semangat sahabat ketika ada proyek sedekah. Mari bersedekah, Nabi katakan mari bersedekah. Maka orang-orang yang kaya langsung datang dengan membawa hartanya. Para sahabat yang kaya-kaya langsung datang dengan membawa hartanya. Ada yang separuh hartanya, ada yang seperempat hartanya, ada yang sekian hartanya. Begitu ada proyek sedekah, maka sahabat berduyun-duyun. Gimana sahabat yang miskin yang tidak punya duit? Telah kita baca hadisnya di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Sahabat yang miskin ini kemudian pergi ke pasar. Jadi kuli gendong. Kuli gendong mikul barang. Diangkut dan dibawa dari sini dipindah ke situ. Diturunkan dari kendaraan dan dipindah ke kios, dari kios kemudian dibawa ke kendaraan. Setelah kerja sehari jadi kuli gendong dapat duit. Sorenya disetorkan kepada Nabi. Surinya setorkan kepada Nabi. Wahai Nabi, ini sedekah kami. Seharian kerja, kemudian surinya setorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wahai Nabi, ini sedekah saya, ini sumbangsih, kontribusi yang bisa saya berikan untuk proyek peluang sedekah. Itu semangat sahabat dalam bersedekah luar biasa. Yang miskin gak mau kalah dengan yang kaya. Mereka sampai mereka jadikan seharian tersebut hasilnya cuma untuk sedekah. Meskipun harus dengan kerja kasar jadi kuli gendong. Itu semangat sahabat untuk bersedekah luar biasa. Kenapa mereka bisa demikian? Karena yang telah Nabi ajarkan kepada Karena motivasi yang telah Nabi ajarkan kepada mereka, bahwasanya sedekah itu menyelamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa perempuan adalah orang yang paling banyak masuk neraka dibandingkan laki-laki? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di sini dua sebab, dan dua-duanya adalah dosa lisan. Li'anna kunna tukthirna la'na, karena kalian wanita itu punya, mayoritas perempuan punya penyakit lisan, sering dan suka ngomel, sering dan suka ngomel, mencaci. Kemudian yang kedua, watakfurnal ashira, karena kalian menutupi kebaikan suami dengan negasi general. Maka penyakit lisan yang menjangkiti mayoritas perempuan, yang pertama adalah tukfirnal la'na. Apa itu la'na? Asabba wasyatam, mencela dan mencaci maki. Mencela dan mencaci maki. Kapan ini terjadi? Ketika ngomel-ngomel. Ini ketika ngomel, jengkel sama suaminya, jengkel sama anaknya, jengkel sama tetangganya, di rumah ngomel-ngomel. Yang keluar apa? Cacian dan celaan. Dan jengkel sama teman WA-nya, teman medsosnya. Maka kemudian ngomel-ngomel. Isi apa omelannya? Celaan dan cacian. Celaan dan cacian. Dan boleh jadi di antara bentuk mencelanya adalah seakan-akan merendahkan dirinya sendiri. Padahal itu maksudnya mencela orang lain, misalnya suaminya, dia lagi jengkel sama suaminya, disuruh begini dan begitu, diminta ini dan itu. Maka dia katakan pada suaminya, saya ini memang babumu. Maksudnya kan apa? Engkau memperlakukan aku seperti babu. Artinya kan mencela suami, dengan sepertinya mencela dirinya sendiri. Bahasa yang dipakai seperti mencela dirinya sendiri, padahal itu artinya mau menjelek-jelekkan suaminya. Engkau bukan suami yang pandai memuliakan istri, namun bisanya membabukan istri. Itu kan mau ngomong demikian. Nun dia bilangnya, saya ini memang babu saya ini. Falisan wahas salidun, maka lisannya perempuan itu pedes. Wakaiduhunna azim, dan tipu daya mereka itu luar biasa. Di antara tipu dayanya ini, dia celah dirinya untuk mencela suaminya. Dia celah dirinya untuk mencela suaminya. Dia mau ngomong mencela langsung suaminya tidak berani. Boleh jadi karena satu dan lain hal tidak berani. Gimana caranya, triknya? Strategi perempuan bagus sekali, Pak. Dia strategi perempuan bagus sekali. Dia celah dirinya, gitu. Dia celah dirinya. Dia mau mengatakan bahasanya suaminya itu adalah bukanlah seorang suami yang pandai berterima kasih. Dia mau mencela suaminya demikian. Caranya dia celah dirinya. Saya ini memang perempuan yang tidak beres, perempuan yang tidak pintar masak, saya perempuan yang tidak pintar rapi-rapi, perempuan yang begini-begini, saya itu memang begini-begini-begini. Itu mau ngomong, kamu ini suami yang tidak tahu terima kasih kebaikan istri. Nah, sudah dimasakkan, komentar, sudah di rumahnya dirapikan, bilang semprawut, sudah kemudian begini, nah, bilang ya, tipu daya. Pakai strategi, Pak. Mau mencela itu pakai strategi. Nggak kemudian lurus-lurus saja, non pakai belok, non itu tujuannya untuk mencela. Itu kepandaian perempuan dalam masalah mencela. Maka setelah beliau katakan lisannya pedas, tipu dayanya hebat. Tipu dayanya hebat. Untuk usulan celah mencela, pintar bikin strategi. Kemudian yang kedua, dan ini juga penyakit lisan, wa takfurnal ashira, dan kalian perempuan menutupi kebaikan suami. Yang dimaksud dengan asyir al-mu'asyir, lelaki yang mempergaulinya. Siapa dia? Az-zawju, suaminya. Apa yang dimaksud dengan menutupi kebaikan suami? Seandainya suami itu berbuat baik kepada istrinya, ad-dahrakul lahu, sepanjang tahun mungkin boleh jadi sudah, selama setahun penuh ini isinya baik terus. Tsumma ra'at sayi'atan wahidatan, kemudian dia lihat satu saja yang mengecewakan, satu saja yang bikin kecewa. Maka apa yang terjadi? Ma ra'aitu khairan qat. Istri, banyak istri akan mengatakan, kamu tidak pernah berbuat baik sedikit pun pada diriku. Setelah itu dia akan sebutkan data lengkap tentang tindakan suaminya yang nyelekit dan menyakiti hati. Ini dulu di awal pernikahan kamu begini, di tahun pertama pernikahan begini, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, 15 tahun pernikahan Pak, disebutkan per tahun itu apa? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, semuanya terdata rapi. Kesimpulannya, engkau tidak pernah berbuat baik kepada diriku. Takfur ni'mat, dia tutupi kebaikan suami. Wala tukiru biha, dan tidak mau mengakuinya. Itu yang dimaksud dengan menutupi kebaikan suami. Itu apa? Maknanya negasi general, peniadaan yang bersifat total. Tidak pernah berbuat baik sedikit pun kepada aku, itu kalimatnya. Atau kalimat-kalimat yang sejenis. Kemudian dia katakan kepada suaminya, kamu ini selalu begini-begini ya, kamu ini senantiasa begini-begini. Setiap kali aku pesan sesuatu, pasti dilupakan. Setiap kali kan semua Pak. Setiap kali aku pesan begini-begini, pasti hasilnya lupa. Maka itu bahasa khas perempuan. Tidak pernah, selalu begini-begini, setiap kali begini pasti begitu. Negasi general. Sulit perempuan itu untuk mengatakan mas itu memang kadang nyakit, kadang nyelekit omongannya. Kadang gitu. Sulit kalau untuk ngomong kadang nyelekit omongannya. Enggak mau, Pak. Berat sekali itu ngomong. Kadang kalau memang lupa dengan janjinya sama istri, itu sulit itu. Kadang-kadang, itu sulit. Sukanya selalu, senantiasa, setiap kali, tidak pernah, blas. Itu sulit. Itu kosakata wajib yang dimiliki oleh perempuan. Coba diubah gitu agak aneh. Sering lupa itu sulit itu ngomong sering lupa gitu. Sering lupa itu sulit ngomongnya. Kadang-kadang lupa kalau lupa sama pesanan istrimu tersayang ini. Kadang-kadang itu sulit untuk ngomong kadang itu sulit gitu. Sering, kadang, pernah. Itu sulit kalau ngomong ini pernah. Sukanya tadi negasi general, tidak pernah, senantiasa, selalu, blas, babar pisan, gitu. Itu hobinya, itu kosakata yang jadi kegemarannya. Kalau bisa nurunkan saja dari blas, babar pisan dan jadi sering, itu sudah solihah sekali, Pak. Itu sudah solihah sekali. Apalagi kemudian kosakata yang pakai kadang-kadang, kalau-kalau memang kayak gini kamu masih, cuma kalau-kalau gitu. Paling seringnya memang menyenangkan, kalau-kalau nyelekit kayak gini gitu, menyakitkan seperti ini gitu. Itu lebih luar biasa lagi, sulit untuk dijumpai. yang umum ya, yang Nabi ceritakan ini, ma ra'aitu khairan qat. Saya tidak pernah lihat dirimu berbuat baik sedikit pun pada diriku. Maksud itu tidak pernah sayang padaku. Maksud itu tidak pernah kemudian gitu, tidak pernah. Nah, karena kalimat ini, maka perempuan itu Nabi katakan jadi yang paling banyak jadi penghuni neraka. Maka tentu ini bukan bermaksud menyudutkan jenis perempuan, namun ini membahas tentang umumnya. Sebagaimana kalimat sebelumnya, penghuni yang paling banyak masuk, segera masuk surga adalah orang fakir. Itu bukan berarti mencela orang kaya, cuma menceritakan realitanya. Orang kaya itu sulit diajak ibadah, sulit untuk diajak taat karena sombong dengan hartanya, sulit diajak ngaji, sulit diajak ke masjid. Kenapa? Makmur, senang terus, ngapain ke masjid? Rezeki sudah lancar, enggak sholat kok, kenapa saya sholat gitu kan? Sebagainya mengatakan demikian. Enggak sholat saja rezeki saya lancar, kenapa saya harus sholat? Ini kalau orang miskin lebih mudah untuk ayo ke masjid, ayo ngaji, ayo kemudian ibadah dan seterusnya. Menceritakan umumnya. Maka demikian juga di kalimat yang kedua ini, penghuni neraka mayoritasnya perempuan. Bukan berarti menyudutkan perempuan sebagai perempuan, cuma menceritakan realitanya, kenyataannya, demikianlah yang terjadi. Ya, pelajaran yang bisa kita petik, maka di dalam hadis ini terdapat dalil wajib bagi seorang itu menjaga diri dari tergoda dengan harta dan kekayaan. Karena kekayaan itu membuat banyak orang melampaui batas, menjadi sombong. Qad yu'addi, seringkali mengantarkan bisahibihi, pemilik harta dan kekayaan itu, ilal asyari, menjadi sombong, wal batar, dan sombong, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Maka waspadailah dua nikmat Allah, yaitu nikmat kekayaan dan badan yang sehat. Demikian juga waktu luang, itu juga sebab kerusakan. Maka waspadai tiga hal ini, kekayaan, badan sehat, dan waktu kosong. Maka ini adalah nikmat yang rugi. Karenanya banyak manusia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani marbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang merugi ketika diberi dua nikmat ini, yaitu sehat dan waktu luang. Wal farahu fil ghalib ya'ti minal ghina. Dan menarik bila sampaikan, waktu luang itu umumnya gara-gara kaya. Kalau orang itu tidak kaya, waktu luangnya sedikit, sibuk kerja dia. Sama sebab yang kedua sebenarnya pensiun, Pak ya. Pensiun itu sebab waktu luang. Maka umumnya orang itu punya banyak waktu luang kalau dia kaya raya, bisa kita tambahkan, atau pensiun. Itu punya banyak waktu luang. Ketika dia kaya raya, semuanya sudah jalan, semuanya sudah ada, dia cuma tengok-tengok di rumah. Tak kemudian kerja, namun apa? Gue sepedaan, kan? Karena kurang kerja, ngapain ya? Ya sudahlah. Ya. Kantor semuanya sudah beres, duit sudah jalan sendiri-sendiri. Akhirnya kemudian, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak penting-penting. Ya. Ada orang kaya yang sedang sampai beli kayu gelondongan cuma untuk dipetili kecil-kecil, Pak. Habis itu ya sudah selesai ya, untuk kegiatan. Kenapa? Nganggur gitu. Ngapain ya? Kemudian beli satu kayu gelondongan ya, terus kemudian di ini ya, untuk kegiatan biar enggak nganggur. Maka benar apa yang beliau katakan, waktu luang seringkali datang karena kekayaan. Li'anna ghina, karena orang yang kaya itu mungkafin an kulli syai', tercegah untuk melakukan semuanya. Semuanya sudah ada yang melakukan. Di rumah semuanya sudah ada yang lakukan. Ini yang bersih-bersih rumput sudah ada, yang nyuci piring sudah ada, yang nyuci baju sudah ada, yang terikat ada. Terus dia ngapain? Ya dia ngapa-ngapain? Semuanya sudah tertahan untuk melakukan semuanya. Di kantor semuanya sudah dilakukan. Yang ini sudah ada yang ngurus, ini sudah ada yang ngerjakan, itu yang sudah ada yang ngerjakan. Ya dia cuma hilir mudik, bingung ngapain dia. Ya, maka umumnya orang kaya mungkafun an kulli syai, tercegah dari segala sesuatu, terhalangi untuk melakukan berbagai hal karena semuanya sudah dikerjakan oleh orang. Sehingga mutafarighun, dia itu kosong. Ya, dia itu nganggur. Nah, ketika datang nganggur ini, ketika tidak diisi dengan hal yang manfaat, maka seringkali akan diisi, maka bisa dipastikan diisi dengan hal yang tidak bermanfaat, bahkan hal yang berbahaya. Kemudian kita baca matan hadis selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang berbicara saat di ayunan, artinya masih bayi, kecuali tiga orang. Yang pertama adalah Isa, ya, anak laki-lakinya Maryam. Kemudian yang kedua adalah sahibu Juraid, bayi kecil yang jadi kawannya Juraid karena difitnah sebagai ya, anak hasil zina Juraid dengan seorang pelacur. Dan Nabi cerita, dan adalah Juraid seorang ahli ibadah. Ya, di masa silam, di itu masa Bani Israel, dia punya sauma'atan, punya langgar, musholla, ya, bangunan khusus untuk ibadah. Fakana fiha, sehari-hari dia cuma ada di musholanya. Atas datanglah ibunya yang dia sedang sholat, itu sholat sunnah. Ibunya mengatakan, ya Juraid. Maka Juraid bingung, ya Allah, ibuku ataukah sholatku? Fa'akbala ala sholati. Maka dia melanjutkan sholatnya dan ibunya pergi. Maka di hari besoknya ibunya datang lagi, Juraid juga sedang sholat, itu sholat sunnah. Ibunya mengatakan, wahai Juraid. Maka Juraid bingung, ay rabbi ummi wa sholati. Wahai Rabbku, ibuku ataukah ku lanjutkan sholatku? Ternyata dia memilih untuk akbala ala sholatihi, melanjutkan sholatnya. Maka di hari besoknya lagi, hari yang ketiga, ibunya datang dan Juraid dalam keadaan sholat. Ibunya mengatakan, ya Juraid. Juraid bingung lagi dan mengatakan, wahai Rabbku, ibuku ataukah sholatku? Ternyata Juraid milih untuk melanjutkan sholatnya. Akhirnya ibunya Juraid berdoa. Dan di sini dalil ya, mustajabnya doa jelek seorang ibu. Ya, ibunya Juraid mengatakan, Allahumma latumithu, ya Allah, janganlah engkau matikan Juraid hatta yang dura ila wujuhil mumisat, sampai dia melihat wajah pelacur. Bukan sampai berzina, non sampai melihat wajah pelacur. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya lihat wajah pelacur itu musibah. Lihat wajah pelacur, papasan, itu musibah. Wajah pelacur itu suatu musibah. Maka tidak benar ada orang yang mengatakan, ya, mari kita tes iman jalan-jalan ke lokalisasi. Itu namanya cari musibah. Karena melihat wajah pelacur itu musibah berdasarkan hadis ini. Kan ini doa jelek. Ibunya juga sama anaknya, bukan doa. Doa bagus, doa jelek. Maka dalam agama kita, berdasarkan hadis ini, dalam agama kita, melihat papasan dan melihat wajah pelacur itu satu musibah. Itu keburukan. Itu bencana, itu bencana yang harus diiringi dengan istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bertobat. Kenapa saya kok bisa ketemu orang ini? Saya ketemu orang ini. Dan anehnya di zaman kita sekarang ini, lihat wajah pelacur malah dicari-cari. Karena wajah pelacur itu nongol di banyak tempat. Boleh jadi nongol di YouTube, nongol di Twitter, nongol di medsos, macam-macam.